رسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita insyaallah pagi ini menyelesaikan syarah hadis ke-41 atau hadis yang pertama dari Babul Haid, untuk kemudian kita masuk hadis yang kedua atau ke-42 dari awal kitab. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada halaman 75, wa fihi, yani fil hadis, أن الدم نجس di hadis ini. Baik, ada dalil yang menunjukkan bahwa ad-dam yakni darah najis. Terkait dengan darah yang dimaksud dan sebagainya diketahui bahwa masalah tentang yakni hukum darah dari sisi najis atau tidaknya ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan jika kita merujuk pada permasalahan yang sedang kita pelajari, ya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam memerintahkan Fatimah binti Abi Hubaysh yang mengalami istihadhah untuk beliau yakni mandi selepas dari masa-masa haidnya. Nah, kita kembali merujuk ke permasalahan yang sedang kita pelajari. Seperti yang diketahui bahwa khilaf di kalangan para ulama terkait dengan darah, ya, teringkas menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Malikiyah, yang menyatakan bahwa seluruh darah, ya, tanpa kecuali najis. Kemudian pendapat yang kedua yang masyhur dari kalangan Hanabilah, yang menyatakan bahwa termasuk dari darah yang najis adalah damu masfuh, yakni darah yang tertumpah, ya, yang mengalir. Ya, berdasarkan ayat dalam surat Al-An'am, ya, ayat ke-145. Dan pendapat yang ketiga, pendapat sebagian dari kalangan ulama yang menyatakan bahwa seluruh darah yakni suci kecuali darah haid dan nifas, kecuali darah haid dan nifas. Tidak ada pun terkait dengan darah istihadhah. So, yang diketahui, seorang yang mengalami istihadhah dibolehkan bagi suaminya untuk menggaulinya. Dan ketika seorang mengalami istihadhah, tidak menutup kemungkinan meskipun dia sebelum hubungan suami istri telah membersihkannya, ya, tidak menutup kemungkinan akan yakni keluarnya darah tersebut. Karena sifat dari seorang yang mengalami istihadhah, ya, darah tersebut terus mengalir. Nah, sementara dari syariat membolehkan bagi seorang suami untuk menggaulinya, menunjukkan bahwa darah istihadhah, ya, sebagaimana darah luka, ya, bukan najis, yakni suci. Adapun darah yang mengalir atau dam masfuh, menurut pendapat yang ketiga, ini masuk dalam cakupan benda-benda yang suci. Ya, bukan termasuk najis. Jadi pendapat yang ketiga yang mengecualikan dari darah-darah tersebut, yakni yang najis, ya, adalah darah haid dan nifas. Di antara adillah terkait dengan darah yang mengalir ini, sama saja darah ini dari manusia ketika seorang terluka atau yang semisalnya, ataupun darah dari hewan yang halal untuk dimakan dagingnya ketika disembelih. Terkait dengan dalil tentang permasalahan ini, yakni yang menunjukkan bahwa darah yang mengalir bukan termasuk najis, atau darah yang tertumpah, ya, bukan termasuk najis, adalah kisah sahabat Ansar yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berjaga. Hadisnya diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dari hadis Jabir. Sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagaimana dalam As-Sahihah. Jadi ketika pemuda Ansar ini berjaga berdua dengan sahabatnya, beliau memerintahkan sahabatnya untuk istirahat terlebih dahulu. Kemudian, ya, datang seorang, yakni mata-mata musuh, yang dia mengendap-endap kemudian mendapati seorang yang masih terjaga, yakni sahabat Ansar tadi. Ya, dimana dia berjaga karena untuk mengisi waktu, yakni beliau sambil sholat. Kemudian, ya, dipanahlah sahabat ini, ya, dan pada kejadian tersebut dia tetap bertahan dalam sholatnya hingga dia tidak kuasa lagi, kemudian terjatuh. Dan dengan kejadian itu sahabat yang satunya terbangun. Nah, adapun musuh telah melarikan diri. Di mana pada kejadian tadi, ya, sahabat tadi terus di dalam sholatnya. Dan satu perkara yang jauh kemungkinannya, ya, keadaan sahabat tadi tidak sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya keadaan yang menimpa sahabat tadi ketika darah mengeluar, yakni keluar dengan sebab luka, beliau terus di dalam sholatnya. Baik. Seandainya darah yang mengalir tadi adalah najis, ya, seseorang tentu tidak boleh sholat dalam keadaan membawa najis. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu mengingatkan yang demikian, ya, baik pada kejadian itu ataupun setelahnya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah asar dari Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan Al-Imam Abdul Razzaq di dalam musannaf beliau. Bahwa beliau radhiyallahu ta'ala anhu annahu nahara jazuran. فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ. أبليو يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بليو menyembelih atau menahar, ya, jazur, yani unta. Kemudian darah serta kotoran dari unta tersebut mengenainya, mengenai badan atau pakaian beliau. Tsumma uqimatish shalah, kemudian dikumandangkan iqamah untuk salat. Fa shalla wa lam yatawadda, maka beliau pun salat dan beliau tidak berwudu. Artinya beliau salat dengan keadaan sebagaimana beliau ketika menahar unta tersebut, ini dengan pakaian yang terlumuri darah serta kotoran unta tersebut. Kemudian pada riwayat yang lainnya masih dari Al-Imam Abdul Razzaq, dari Muhammad ibn Sirin, dari Yahya Al-Jazzar, ya, nisbah kepada pekerjaannya, dia seorang jagal, ya. Yahya berkata, صلى ابن مسعود رضي الله عنه وعلى بطنه فرث ودم جزور نحرها ولم يتوضأ. Kata Yahya Al-Jazzar, ابن مسعود رضي الله تعالى عنه, beliau salat dalam keadaan di perut beliau, ya, dari terciprati kotoran serta darah jazur, ya, unta yang di naharnya, disembelihnya. Walam yatawadda, baik, dalam keadaan beliau tidak berwudu. Syahid di sini wala batnihi farasun wadamun jazur. Adapun ya, sebagian yang mengarahkan bahwa bisa jadi darah yang mengenai perut beliau itu adalah darah yang tersisa ya pada urat-urat atau persendian dari hewan yang disembelih. Ya. Maka wallahu taala alam, ya, kemungkinan yang lebih dekat adalah darah yang terpancar ketika unta itu dinahar. Ya. Baik. Kemudian berikutnya asar dari Al-Hasan. Al-Hasan Al-Basri. Asar ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara ta'liq. Secara ta'liq yakni mu'allaq dengan sighat jazm. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Ma zala al-muslimuna yusalluna fi jarahatihim." Kata Al-Hasan Al-Basri, terus menerus kaum muslimin, yakni para sahabat dan demikian juga generasi beliau tabi'in, mereka sholat dalam keadaan mereka terluka, yakni luka yang mengeluarkan darah. Ya. Bagaimana ini kehidupan mereka para sahabat dan generasi tabi'in wa atba'u tabi'in yang terisi dengan jihad fi sabilillah. Jadi terjadi pada sebagian di antara mereka ya, luka-luka di tubuh mereka yang masih dalam kondisi mengalir, mereka sholat dengan kondisi tersebut. Ini terkait dengan darah manusia. Ini darah yang mengalir dari tubuh-tubuh mereka. Dari beberapa asar tersebut, Allah Ta'ala alam menunjukkan kepada kita bahwa darah yang mengalir atau damun masfuh adalah suci. Ya. Sedangkan darah yang najis, yaitu darah haid dan darah nifas atau darah istihadhah, sebagaimana telah disebutkan, keadaannya suci. Ya, sebagaimana syariat membolehkan bagi seorang suami yang istrinya mengalami istihadhah untuk menggaulinya. Termasuk di antara yang menguatkan pendapat yang ketiga ini adalah tidak didapati perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci darah kecuali darah haid dan yang semena dengannya darah nifas. Ya, karena darah haid dan darah nifas satu hukum. Baik, dengan demikian wallahu a'lam fi anna ad-dam yani damul haid najisun. Darah haid najis, wajib ya, untuk dibersihkan. Kemudian berikutnya wa fihi wujubu izalati an-najasah wa annahu min syurutis shalah. Dan di hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan wajibnya untuk menghilangkan benda najis, ya, baik dari tubuh kita ataupun dari pakaian kita, demikian juga di tempat yang ditegakkan padanya ibadah kita. wa annahu min syurutis shalah. Di mana izalatun najasah ini termasuk di antara syarat-syarat salat. Tayyib, sebagaimana ma'ruf ya, syarat salat ada 9 ya, ini ditetapkan oleh para ulama berdasarkan dari Alkitab dan As-Sunnah, di mana di antaranya dari syarat-syarat salat tersebut adalah izalatun najasah, yakni menghilangkan ya, kenajisan, menghilangkan benda-benda najis dari tubuh ataupun dari pakaian ataupun dari tempat salat seseorang. Oleh karena itu pada riwayat Abu Daud dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang salat mengimami para sahabat dalam keadaan beliau salat memakai sandal, beliau sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba melepas sandalnya. Dan ketika para sahabat melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melepas sandal, maka mereka pun melepas sandal-sandal yang mereka pakai. Kemudian selesai salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya ya, tentang perbuatan mereka, yakni ikut melepas sandal-sandal mereka. Maka mereka menjawab bahwa mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melepas sandal, maka mereka pun mengikutinya. Ya, dari sini menunjukkan kepada kita apa yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bahwa asal dari apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya adalah contoh bagi kita untuk melakukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sisi alasan beliau. Beliau ya, diberitahu oleh Jibril bahwa pada sandal yang beliau pakai terdapat najis. Maka beliau seketika itu melepasnya. Di sini menunjukkan kepada kita ya, bahwa seseorang yang mendapati atau mengetahui ya, adanya benda yang najis pada apa yang dia pakai ya, di tengah sholatnya ya, jika yang dia pakai itu memungkinkan untuk dilepas ya, dan tidak yakni merusak sholatnya, tidak terbuka auratnya, maka sholatnya dilanjut dan benda tadi atau yang dia pakai tadi dilepas. Misal seorang memakai konsuah, peci ataupun imamah ya, yang dia dapati ternyata ya, di tengah sholatnya dia mendapati atau teringat bahwa yang dia pakai itu terkena najis, maka seketika dilepas ya. Adapun yang seandainya melepasnya menjadikan terbuka aurat ya, misalnya dia teringat sarungnya terkena najis ya, dan mungkinkan untuk dia sholat ya, semisal itu. Demikian juga jika najis itu ada pada badannya ya, maka menuntut dia untuk menghentikan sholatnya. Adapun jika mengenai sesuatu yang dia pakai yang memungkinkan untuk dilepas, maka dia melanjutkan sholatnya. Dia melanjutkan sholatnya, dan sholat yang sebelumnya yang dia tidak mengetahui bahwa ada najis pada pakaiannya sah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melanjutkan sholatnya. Dan demikian seandainya dia mengetahuinya setelah selesai dari sholatnya. Dia baru mengetahui setelah selesai dari sholatnya, maka syarat yang telah dilakukannya sah. Ya, adapun jika dia mengetahui sebelum salatnya, ya, tetapi dia tetap memakai sesuatu yang telah terkena najis tersebut, ya, jadi dia salat dalam keadaan mengetahui apa yang dia pakai ataupun tempat yang dia salat padanya ada najasah, ya, maka dikarenakan ini termasuk syarat, ya, menjadikan rusaknya salatnya. Kemudian kita masuk hadis berikutnya. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ummul mukminin, beliau mengatakan bahwa anna umma habibah wa ummu habibah, yani maksud, ya, Ummu Habibah di sini bukan Ramlah, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Ummul Mukminin. Sebagaimana nanti akan diterangkan oleh Syekh Sa'di pada syarah beliau, yakni Hamnah bintu Jahsy, saudari dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab bintu Jahsy. Ini Ummu Habibah yang dimaksud. Bahasanya beliau ustuhidat 7 sinin. Beliau mengalami istihadah selama kurun 7 tahun. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkaranya, perkara yang beliau hadapi. Fa'amaraha an tagtasil. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Hamnah bintu Jahsy ini an tagtasila, untuk mandi. Fakanat tagtasilu li kulli salatin. Maka beliau radhiyallahu taala anha, beliau mandi untuk setiap kali salat. Baik, kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa qawluhu fi hadits Aisyah أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين إلى آخره. أم حبيبة هذه حمنة بنت جهش زوجة عبد الرحمن بن عوف وليست أم حبيبة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pada hadis Aisyah ini, sesungguhnya Ummu Habibah mengalami istihadah selama 7 tahun hingga akhir dari hadis ini. Ummu Habibah di sini yang dimaksud adalah Hamnah bintu Jahsy, istri dari Abdurrahman ibn Auf. Istilah zaujah, ya, Allah Ta'ala alam, bagian ulama menegaskan atau menerangkan bahwa lafaz zauj ini mencakup di dalamnya istri. Dan ini termasuk lafaz yang fasih. Ya, di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau menyebutkan dengan lafaz zaujah. Wa laysat أم حبيبة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan bukanlah yakni Ummu Habibah yang dimaksud adalah Ummu Habibah Ummul Mukminin. Ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Habibah ya namanya Ramlah binti Abi Sufyan. Ya, saudara dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan Muawiyah radhiyallahu an beliau dijuluki sebagai Khalul Mu'min, Khalul Mu'minin, sebagai pamannya kaum mu'minin, dengan keberadaan Ummu Habibah sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu fa amaraha an tajtasila. Pada hadis ini, jadi pada lafaz fa'amaroha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah Ummu Habibah an tagtasila, untuk mandi. Ay ba'da muddatil haid. Yani perintah untuk mandi ini, yani fa'amaroha an tagtasila, perintah untuk mandi ini, yani setelah berlalunya masa haid seseorang. Ini tentunya terkait ya dengan seseorang yang mengalami istihadhah, ya, kemudian dia mengetahui ya telah berlalu masa haidnya, entah itu dengan cara dia membedakan darah yang keluar apakah ini darah haid ataukah darah istihadhah, ataupun berdasarkan yani kebiasaan yang dia alami dari masa-masa haidnya sebelum mengalami istihadhah. Ya, atau dengan cara yang ketiga sebagaimana yang sudah dilewati, jika seseorang ya sebelumnya belum mengalami haid, sehingga begitu dia mengalami haid, mengalami istihadhah, maka ya, dia melihat kepada wanita-wanita yang paling dekat hubungannya dengannya, seperti ibunya ataupun saudara-saudara perempuannya. Jadi perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mandi di sini ini terkait dengan setelah berlalunya masa haidnya. Walihada fil hadits alladhi fis sunan. Sunan, jadi maksudnya Sunan Abu Dawud dan An-Nasa'i sebagaimana pada ta'liq. Inna dammal haidi aswadu yu'rafu. Aswadu yu'rafu. Sebagian dari alul hadith menyebut atau membaca lafad yu'raf ini dengan ya'rif. Dengan yu'rif. Nah, makna yu'rif yakni berbau. Adapun yu'raf ya diketahui. Artinya terbedakan antara ya itu darah haid atau bukan. Fa idza dhahaba faghtasili wa shalli. Sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam. Dan yu'raf diketahui. Ya, diketahui. Ada dengan lafaz yu'rif maknanya berbau. Ini juga sifat dari sifat darah haid yang membedakan dari darah istihadhah. Darah haid memiliki bau. Fa idza dhahaba, jika telah berlalu masa haidnya, faghtasili wa shalli, maka mandilah engkau dan salatlah. Au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lafaz ini sebagai ihtiyatan, baik kehati-hatian ya, karena bisa jadi beliau rahimahullah membawakan secara makna. Walihada kulna, atas dasar ini kami berkata, as-sahihu annahu idza kana laha tamyizun ta'malu bihi walau zada 'anil 'adati aw naqasa. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, atas dasar ini kami katakan bahwa yang benar jika seorang wanita mampu untuk membedakan apakah ini darah haid yang keluar ataukah darah istihadhah, ta'amalu bihi, maka dia beramal dengan ini, dengan tamyiz. Jadi ketika dia menilai atau melihat sifat-sifatnya masih sifat darah haid, maka dia duduk, ya. Yani tidak melakukan sholat. Jika sudah terjadi perubahan pada darah yang keluar darinya, berarti ini darah istihadhah, maka dia mandi. Walau zada 'anil 'adati aw naqasa. Meskipun bisa jadi, ya, melebihi dari kebiasaan ketika dia haid ataupun kurang dari kebiasaannya, misalnya dia biasa mengalami haid 7 hari, ternyata sudah 8 atau 9 hari sifat darahnya, sifat darah haid, maka menunjukkan bahwa dia masih mengalami haid. Demikian juga kalau ternyata pada periode berikutnya, ya, pada 6 hari ternyata sudah terjadi perubahan, berarti kurang dari kebiasaannya, maka di saat itu pun dia mandi, menunjukkan dia dalam kondisi sudah bersih. Kemudian wa qawluhu fa kanat tagtasilu li kulli salatin, maka beliau radhiyallahu ta'ala anha, Hamnah bintu Jahsh, kata Aisyah, tagtasilu li kulli salatin, beliau mandi untuk setiap kali salat. Wa laisa wujuban, dan hukum mandi ini, ya, yani ini bukan mandi haid, tetapi mandi, yani seseorang yang mengalami istihadhah. Wa laisa wujuban, hukumnya bukanlah wajib. Bal ala wajhil istihbab, tetapi hukumnya mustahab, ya, hukumnya sunnah. Wa fis sunani, di dalam as-sunan, as-sunan yang dimaksud saya dapat pada ta'liq di sini Sunan Abu Dawud, juga pada Sunan Ibnu Jarud. Fa amaraha an tagtasila li kulli salatin ay istihbaban, maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan Ummu Habibah ini, Hamnah bintul Jahsh, untuk mandi setiap kali salat, yakni sunnah, ya, sunnah mandi ini. Wa huwa, yani hukum istihbab ini adalah madhabul a'immah al-arba'ah, ya, madhab dari imam yang 4. Jadi hukum mandi untuk setiap kali salat bagi seorang yang mengalami istihadhah ini bukan wajib, tetapi sunnah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah, beliau berkata, la asyukku anna amrahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laha an tagtasila li kulli salatin ala wajhil istihbab. Kata Imam Asy-Syafi'i, ya, sebagaimana dalam Al-Um, beliau menyatakan, aku tidak ragu, yani aku yakin bahwa perintah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Hamnah, ya, Ummu Habibah, untuk mandi setiap kali hendak solat ala wajhil istihbab, ya, yakni perintah yang sifatnya mustahab, perintah yang sifatnya sunnah. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terkait dengan hukum mandi seorang yang mengalami istihadhah setiap kali hendak sholat. Dan terkait dengan perkara taharah dari seorang yang mengalami istihadhah, ya, yang disebutkan oleh para ulama hukum terkait dengan mereka bahwa taharah yang mereka lakukan, ya, adalah dilakukan setelah masuk waktu sholat. Ya, setelah masuk waktu sholat, misalnya dia hendak sholat asar atau sholat yang mengikutinya, ya, maka dia melakukan taharahnya, ya, ketika sudah masuk waktu. Ya, kenapa demikian? Karena hakikatnya seorang yang mengalami istihadhah, ya, dia terus menerus dalam keadaan berhadas, terus menerus, ya, keluar dari salah satu sabilain, ya, di antara dua jalan, yakni sesuatu yang menjadikan batalnya taharahnya. Ya, oleh karena ini dibimbingkan di dalam syariat ini untuk seorang, yakni yang mengalami istihadhah, demikian juga penyakit yang semisalnya seperti salasul rih atau salasul baul, seorang yang mengalami kentut terus-menerus, ya, demikian juga yang mengalami keluar air kencing terus-menerus, maka dia melakukan taharahnya, ya, setelah masuk waktu, dan tentunya didahului dengan membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut, ya, kemudian membalutnya atau menutupnya sehingga tidak mengotori tempat sholat, ya, baru kemudian setelah itu berwudu. Adapun salasul rih, karena angin ini, ya, tidak berupa sesuatu ain, ya, atau benda yang nampak, ya, maka tidak perlu untuk disumbat, ya. Jadi ini terkait dengan salasul rih, seorang yang mengalami kentut terus-menerus, cukup baginya untuk berwudu, yakni setelah masuk waktu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.